Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada dars yang ke-21. Alhamdulillah, pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas satu dari tiga faktor yang bisa merubah hukum mubtada dan khobar yang disebut dengan amil nawasikh. Kali ini kita akan membahas tentang inna dan yang semisalnya. Inna dan yang semisalnya menjadikan mubtada mansub dan khobar tetap marfu. Ketika ada inna, maka istilah mubtada khobar berubah, di mana mubtada menjadi isim inna dan khobar menjadi khobar inna. Misalnya, Ahmadu nasyiyatun. Ketika ditambah inna, menjadi inna Ahmada nasyiyatun. Sesungguhnya Ahmad itu rajin. Maka Ahmada menjadi isimnya inna atau mansub. Dan nasyiyatu menjadi khobarnya inna atau marfu. Contoh lainnya, Maryamu jamilatun. Ketika ditambah inna, menjadi inna Maryama jamilatun. Sesungguhnya Maryam itu cantik. Maka Maryama menjadi isimnya inna. Dan jamilatun menjadi khobarnya inna. Tidak hanya inna yang bisa merubah hukum mubtada khobar seperti ini. Ia memiliki saudara-saudara atau akhwatu kana yang memiliki pengaruh sama. Seluruh amil inna dan yang semisalnya merupakan huruf. Huruf-huruf tersebut adalah inna, sesungguhnya. Innallaha ghafurun, sesungguhnya Allah maha pengampun. Anna, sesungguhnya. Contohnya, i'lam annallaha ghafurun, ketahuilah, sesungguhnya Allah maha pengampun. Lakinna, akan tetapi. Qama hamidun lakinna zaidan jalisun, Hamid telah berdiri, akan tetapi Zaid duduk. Ka'anna, seperti. Contohnya, ka'anna fatimata badrun, seakan-akan Fatimah itu purnama. Laita, andai. Laita syababa a'idun, seandainya masa muda kembali. La'alla, supaya, semoga. La'allal matra nazilun, semoga hujan turun. Susunan kalimat inna dan yang semisalnya adalah huruf, kemudian isim huruf, dan khobar huruf. Contohnya, inna zaidan mujtahidun, sesungguhnya Zaid itu bersungguh-sungguh. Maka inna adalah huruf taukid, zaidan adalah isim inna, dan mujtahidun adalah khobar inna. Kaidah inna dan yang semisalnya. Pertama, mubtada berubah namanya menjadi isim huruf dan berubah i'rabnya menjadi mansub. Yang kedua, khobar berubah namanya menjadi khobar huruf dan i'rabnya tetap marfu. Contoh dalam Al-Qur'an. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Inna Allaha wasi'un 'alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Tetapi jika kamu menyimpang dari jalan Allah sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah bahwasanya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Allahu alladhi anzala al-kitaba bil-haqqi wal-mizan wama yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Allah lah yang menurunkan kitab dengan membawa kebenaran dan menurunkan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Demikianlah dars yang ke-21. Semoga bermanfaat.